Kau dusta. Siapakah orangnya? Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Andainya kau katakan sebelum perkawinan, takkan menjadi rasa penyesalan. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. hanya aku, aku dapat getahnya. Oh, ku dapat getahnya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan.